Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita masuk bab yang baru dari kitab Taisirul Allam bi syarhi umdatil ahkam. Kita masuk babul mashi 'alal khuffain, bab mengusap kedua khuf, mengusap kedua sepatu. Qala al muallif alaihi rahmatullah, berkata muallif penulis kitab Umdatul Ahkam, hadzal bab idzkaru fihi syai'un min adillati masyru'iyyati al-mashi 'ala al-khuffain. Bab ini disebutkan di dalamnya sesuatu dari dalil-dalil yang menyebutkan tentang disyariatkannya mengusap di atas kedua khuf, mengusap di atas kedua sepatu. Li'anna al-mashi 'alayhima badalu ghuslihima, karena mengusap kedua sepatu ini menjadi ganti dari membasuhnya. Fahuwa taharatu syar'iyyatul mujma'u 'alaiha bainal mu'tabarin min ulama'il muslimin. Mengusap kedua sepatu tatkala berwudu ini adalah taharah, bersuci, yang disyariatkan, yang disepakati oleh para ulama'ul muslimin. Lima tawatara fiha minan nususi syar'iyyati sahihatil wadihati walillahil hamd. Dikarenakan banyak dalil-dalil syar'i, dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal ini, dalil yang jelas, dalil yang sahih, segala puji hanya milik Allah. Wala yu'tabaru syudzu ba'dhi at-tawa'if fi 'adami syar'iyyatiha, dan ada sebagian kelompok yang nyeleneh dalam hal ini, yang tidak menganggap bahwa mengusap kedua sepatu itu tidak disyariatkan. Afwan, yang tidak menganggap mengusap kedua sepatu disyariatkan, tidak dianggap, tidak sunnah, tidak disyariatkan. Maka kelompok ini, kelompok yang dikenal dia dengan sebutan Syiah Rafidhah, mereka tidak menganggap mengusap kedua sepatu. Wal akhdhi bi ahadithiha li raddihim an-nusus as-sahihah al-mutawatirah wal mas'u 'al-khuffain min ar-rukhas allati yuhibbu Allahu an tu'ta bihi. Mengusap kedua sepatu ini adalah termasuk dari keringanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala senangi untuk dilakukan. Wa min tashilati hadhihi syari'ati samhah, dan termasuk dari kemudahan yang ada dalam syariat ini, kemudahan yang diberikan syariat ini kepada pemeluknya. Tatkala kondisi dingin, seorang diperlukan untuk memakai sepatu, diperlukan untuk memakai sepatu di rumah, tidak keluar rumah. Artinya ketika keluar rumah dia menggunakan sendal atau bertelanjang kaki, kakinya akan terasa dingin luar biasa, dia akan merasa terganggu. Maka dibolehkan dia memakai khuf, mengusap sepatu ketika berwudu, kemudian sholat menggunakan sepatu tersebut. Al-hadithul hadi wal-ishrun. Kita baca hadithnya, hadith yang ke-21 yang disebutkan oleh al-muallif. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaytu li anzi'a khuffayhi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa massaha alaihima. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabatnya Mughirah bin Syu'bah. Qala, Mughirah bin Syu'bah menceritakan, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Dahulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, aku ingin melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Mughirah bin Syu'bah memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin melepaskan sandal beliau. Ingin melepaskan sepatu, bukan sandal ya. Ingin melepaskan sepatu yang beliau pakai. Karena ingin berwudu, dilepaskan sajalah. Wahai Rasulullah, sini aku lepaskan sepatunya. Aku bukakan. Faqala da'huma, maka Rasulullah SAW menjawab, da'huma, tinggalkan, biarkan, tidak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku tatkala memasukkan kakiku ke sepatu ini dalam keadaan kedua kakiku sudah suci. Maka kemudian beliau berwudu dan mengusap sepatu tersebut. Tidak membasuh kedua kaki, akan tetapi mengusap bagian atasnya. Para ulama kita menyebutkan, yushtaratu lil mashi 'alal khuffaini arba'atu syurut. Ketika seorang ingin mengusap kedua sepatu, ini harus terpenuhi empat syarat. Harus terpenuhi empat syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, an yakuna labisan lahuma ala taharatin. Hendaklah yang pertama, ketika dia memasukkannya dalam keadaan suci. Jadi dia memasukkan kakinya ke sepatu itu dalam keadaan suci. Kakinya yang suci. Sudah dia berwudu, sempurna wudunya, sudah dibasuh semua yang dibasuh, diusap yang diusap, sempurna sudah wudunya, baru dia masukkan kakinya ke sepatu itu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini, tinggalkan, jangan dilepas. Aku ketika memasukkan kakiku ke sepatu ini dalam keadaan keduanya suci. Jadi ini syaratnya yang pertama. Ketika memasukkan kaki ke sepatu dalam keadaan suci kakinya. Dalam keadaan sudah berwudu. Nah, ringkasnya dalam keadaan sudah berwudu. Tidak hanya sepatu, dikiaskan juga jawrob. Jawrobun. Kaos kaki. Kaos kaki juga dibolehkan. Ini yang pertama. Atsani, syarat yang kedua, an yakunal khuffan awil jawrob tahiratan. Kedua sepatu tersebut atau kedua kaos kaki tersebut dalam keadaan suci. Bukan sepatu yang najis. Bukan sepatu yang ada najisnya. Bukan kaos kaki yang ada najisnya. Lima fi sunan Abi Daud. Berdasarkan hadis yang disebutkan dalam sunan Abi Daud, Rasulullah SAW, kana yanzi'u na'alahu linajasatin akhbaraha Jibril. Rasulullah SAW pernah sholat bersama para sahabat menggunakan sandal. Di pertengahan sholat Rasulullah SAW melepaskan sandalnya. Kenapa? Karena di sandalnya ada najis. Ada najis. Rasulullah SAW diberitahu Jibril kalau di sandalnya ada najis, maka dilepaskan. Di sini diambil faedah, ketika seorang sholat mengenakan sepatu atau mengenakan jawrob, mengenakan kaos kaki, harus alat yang dipakai itu suci. Suci dari najis. Ini syarat yang kedua. Asyartu thalith, syarat yang ketiga, an yakuna mashuhuma fil hadathil asghar la fil janabah au ma fi yujibul ghusla. Sudah pakai sepatu kan? Seseorang ketika ingin mengusap sepatu itu ketika berwudu, harus dia batal dari hadas kecil, bukan hadas besar seperti mandi, seperti janabah atau yang mengharuskan untuk mandi. Jadi misal dia sudah pakai sepatu nih, sudah tadi pagi dia pakai sepatu, ternyata jam 10 buang angin, pada Allah dia buang angin, maka dia mau berwudu lagi, mau sholat duha, silahkan dia berwudu kemudian mengusap sepatunya, sholat duha, karena buang angin itu hadas kecil. Atau dia pingin BAB, buang air besar, buang air besar, setelah itu dia cebok, setelah itu dia berwudu kemudian sholat. Karena buang air besar atau buang air kecil ini hadas kecil, bukan hadas besar, bukan hadas yang mewajibkan mandi. Misal malam ini isya ini dia mengusap sepatu, tidurnya tidur qadarullah janabah, mimpi mengeluarkan mani, maka wajib dilepas sepatunya, mandi. Mandi batal, otomatis batal sepatunya kalau dia hadasnya hadas besar. Berdasarkan hadis, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna safran dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami safar, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami alla nanzi'a khifafana, untuk tidak melepas khuf-khuf kami, tidak melepas sepatu-sepatu kami, salasata ayyam wa layaliyahinna, selama 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali kalau kami junub. Kami junub, kecuali kami berhadas dengan hadas yang besar, yaitu junub. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi boleh mengusap khuf ketika kami melakukan buang air besar, buang air kecil, atau tidur. Itu silakan, tidak membatalkan untuk melepaskan sepatu. Kalau misalkan buang air besar atau buang air kecil, setelah itu ingin berwudu lagi, kemudian sepatunya tidak dilepas, diusap saja, boleh. Ya. Hadis ini hadis Sofwan ibnu Asal, akhrajahu An-Nasa'i, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Ini syarat yang keberapa sudah? 3. Asyartur rabi', syarat yang keempat, an yakunal waktu fil muhaddadi syar'an, waktu yang digunakan, waktu yang dipakai ketika memakai khuf itu harus sesuai dengan batasan syariat. Tidak bisa kita sekehendak kita, sekeinginan kita, harus sesuai dengan batasan yang dibatasi oleh syariat. Wahuwa, yaitu yaumun wa lailatun lil muqim, boleh orang mukim memakai khuf, boleh selama sehari semalam batasannya. Berapa? Satu hari semalam. Misal ya Batu Raja dalam kondisi dingin, dingin sekali, dibolehkan kita memakai khuf ketika hendak sholat menggunakan khuf atau menggunakan kaos kaki, tapi selama sehari semalam ketika kita sedang mukim. Dan bagi musafir 3 hari 3 malam berdasarkan hadis Safwan tadi, 3 hari 3 malam. Yakni fil masyi 'alal khuffain, ketika mengusap kedua khufnya. Berdasarkan hadis Ali ibn Abi Talib, ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil muqim yauman wa lailatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi orang yang mukim untuk memakai khuf, memakai sepatu selama sehari semalam. Walil musafiri thalathatu ayyamin wa layaliyahunna, adapun musafir waktunya sehari 3 hari 3 malam. Yakni fil masyi 'alal khuffain, itu ketika mengusap di atas kedua khufnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini 4 syarat yang disebutkan oleh para ulama ketika seorang ingin mengusap kedua sepatunya, mengusap di atas kedua sepatunya. Nah, ketika kita berwudu, yang diusap adalah bagian atasnya, bagian atas punggungnya. Akan tetapi yang kotor itu kan yang bawah. Kok yang diusap bagian atasnya? Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah hakadza ilaina wasala, demikian yang sampai kepada kita, demikian yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sampai-sampai sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Law kana hadza ad-din bir ra'yi lakana asfal aula bil mashi. Lakana al-asfal aula bil mashi." Kalau seandainya agama ini dengan akal, tentunya bagian bawah sepatu itu lebih pantas untuk diusap. Akan tetapi agama ini tidak dengan akal, tidak dengan akal-akalan diperintahkan dari Nabi SAW, maka yang diusap adalah bagian atas, bukan bagian bawah. Jadi agama ini bukan dengan akal, bukan dengan akal. Kalau dengan akal, bagian bawah itu lebih pantas untuk dibersihkan, karena dia yang menginjak tanah, yang menginjak kotoran. Akan tapi ketika berwudu dengan menggunakan khuf, disyariatkan untuk mengusap bagian atas, menunjukkan agama ini bukan dengan akal, bukan akal-akalan, bukan yang pandai membuat orang lain terkagum itulah yang hebat, bukan demikian. Agama ini mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. هذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث. Waktu ini, misal dia sudah berwudu dulu yang pertama, berwudu dulu suci. Kemudian pakailah dia khuf dia pakai. Waktu ini mulai ketika awal pertama kali dia mengusap. Pertama kali dia memakai sepatu, dia belum memulai mengusap, sudah pakai sepatu, dah safar. Ternyata di perjalanan dia kebelet pipis dulu ke belakang. Setelah dia pipis, kemudian dia berwudu. Nah, dia mulai pertama kali mengusap, itulah awal waktu dihitung. 24 jam, misal mengusapnya jam 10 pagi. Berarti selesainya jam berapa? Hah? 10 pagi lagi, 24 jam, ya. Wa tantahi bi 24 sa'atan. Selesai dari itu berhentinya selama 24 jam binisbati lil muqim, bagi orang-orang yang mukim. Wa thnatain wa 70 sa'atan binisbati lil musafir. Adapun bagi musafir selama 72 jam bagi musafir. Bagi yang mukim selama 24 jam ya. Musafir sehari semalam, mukim 3 hari 3 malam. Kapan dimulainya? Dihitung pertama kalinya ketika pertama kali dia mengusap. Ketika pertama kali dia mengusap. Kalau dia enggak hadas-hadas selama berjam-jam, ya berarti belum dihitung. Belum dihitung. Misal pagi ini jam 6 dia pakai, sudah berwudu, sudah suci, dia pakai sepatunya, jam 10 belum berhadas, jam 12 belum juga, masih tetap suci terus, ya belum dihitung-hitung. Belum dihitung-hitung. Qadarullah, jam 6 pagi dia baru berhadas, itulah dihitung pertama kali. Sampai 72 jam bagi mereka yang musafir. Adapun mukim 24 jam. Faidah. Inilah beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama tentang mengusap kedua sepatu. Apa yang disebutkan oleh muallif di sini, beliau meringkas menyebutkan dua hadis saja. Tidak disebutkan banyak hadisnya. Karena sesuai dengan namanya Taisirul Allam. Taisir memudahkan, ya memudahkan. Ringkas, tidak panjang penjelasannya. Jadi kita ringkas dari apa yang disebutkan oleh para ulama, apa yang telah kita sampaikan tadi. Gharibul hadis, kata-kata yang asing dalam hadis, fa'ahwaitu li'anzi'a, aku ingin melepaskan, maknanya adalah madattu yadi, aku panjangkan tanganku li'ikhrajihima, untuk mengeluarkannya. Aku bentangkan tanganku untuk mengeluarkan kedua sepatu itu, min rijlaihi, dari kedua kaki Rasulullah SAW, li ghaslihima, untuk mencuci kedua kaki Rasulullah SAW. Al-ma'na al-jumali, makna secara global. Kana al-Mughirah bin Syu'bah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ahadi asfarihi, dalam salah satu safarnya. Falamma syara'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fil wudu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memulai dalam wudu, wa ghassala wajhahu, membasuh wajahnya dan kedua tangannya, wa masaha ra'sahu, dan beliau mengusap kepalanya. Ahwal Mughirah, ketika sudah tiba pada giliran kaki, Mughirah menawarkan ingin membuka kedua sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar beliau sallallahu alaihi wasallam bisa mencuci, membersihkan, mengusap, membasuh kedua kakinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, da'huma, tinggalkan. Tinggalkan. Wala tanzahuma, jangan dilepas. Fa inni adkhaltu rijlayya, aku sesungguhnya memasukkan kedua kakiku ke dalam sepatu ini, wa ana ala taharah, dalam keadaan aku suci. Dalam keadaan aku sudah berwudu. Famasaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khuffaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya. Badala ghasli rijlaihi, ganti, sebagai ganti dari membasuh kedua kakinya. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dari makna secara global. Ada di sini ikhtilaful ulama, perselisihan pendapat di antara ulama. Akan tapi permasalahan ini cukup jelas. Hadisnya jelas. Tidak perlu kita berselisih dalam hal ini. Kecuali orang-orang Syiah, memang mereka syudud, ya, syadzah, memang mereka nyeleneh. Mereka tidak menganggap ini disyariatkan. Dinukil dari sebagian ulama seperti Imam Malik yang mengingkari membasuh, mengusap kedua khuf. Akan tapi riwayat dari Imam Malik ini lemah, tidak sahih riwayat dari Imam Malik jika yang dinisbahkan kepada beliau, kalau beliau rahimahullah ta'ala mengingkarinya, ini tidak benar. Oleh karena itu, ya, kita lewati saja ikhtilaful ulama panjang lebar. Ya, karena permasalahannya sudah jelas, hadisnya jelas, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu melakukan hal ini. Kita langsung masuk pada ma yukhadhu minal hadis. Apa yang diambil faedah dari hadis ini? Al-awwal, yang pertama adalah masyru'iyatul mashi 'alal khuffain. Disyariatkan mengusap kedua sepatu indal wudu, ketika berwudu. Wal mashu yakunu marratan wahidatan bil yadi, mengusap ini dilakukan satu kali saja dengan tangan. Jadi bukan tiga kali, bilangannya satu kali. Wa yakunu ala a'la al-khuf, dan yang diusap itu bagian atas. Duna asfalihi, bukan bagian bawah. Kama jaa fil athar, sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil, dalam asar-asar yang lainnya. Asani, faedah yang kedua, ishtiratu taharah lil masyi alal khuffain. Disyariatkan ketika ingin memasukkan kaki ke dalam sepatu tersebut, harus di atas, harus dalam keadaan taharah, harus dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Wa dzalika bi an takuna rijlani ala taharatin, yaitu kedua kakinya harus dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah dibasuh. Qabla dukhulihima fil khuf, sebelum memasuki sebelum kaki tersebut masuk ke sepatu. Atsalif, yang ketiga, istihbabu khidmatil ulama wal fudala, disunnahkan, dianjurkan untuk memberikan pelayanan kepada para ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah. Beliau berupaya memberikan pelayanan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Ar-rabi', faedah yang keempat, jaa fi ba'd riwayat hadzal hadis, disebutkan dalam sebagian riwayat hadis ini, anna dzalika fi ghazwati Tabuk, bahwa kejadian ini dalam perang Tabuk. Li salatil fajri, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan salat subuh. Ini empat faedah yang disebutkan dalam hadis ini, yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah Al-Bassam alaihi rahmatullah. Insyaallah besok kita masuk pada hadis yang kedua dari pembahasan mengusap di atas sepatu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bisa dipahami penjelasan? Sesuai dengan syarat yang telah kita sebutkan, kalau mukim berarti sehari semalam jangan dilepas-lepas. Jangan dilepas-lepas. Ini rukhsah, keringanan tentunya. Maka itu ketika seorang dalam kondisi berat, dalam kondisi sulit, mungkin safar, ya, boleh, silahkan. Jangan dilepas sepatunya, dibersihkan. Akan tapi sunnah ini ketika kita ingin mengamalkannya dilihat kondisi, dilihat keadaan. Kalau di masjid itu orangnya belum paham agama, belum paham tentang syariat ini, maka kita tunda dulu. Jangan diamalkan dulu. Ya. Tetapi kalau misalkan seperti di kebun-kebun, ternyata ada musola dekat situ. Orangnya tidak ada, cuma kita yang meramaikan. Tidak mengapa, silakan. Tetap dilihat situasi dan kondisi. Ya. Situasi dan kondisi dia. Kalau terpenuhi 4 syarat tadi, silakan diamalkan. Silakan diamalkan. Ya. Seperti itu, perintah. Nah, gimana, Abu Amsyar? Ini Ustaz, yang ingin saya tanyakan, setelah dimulainya dari awal mengusap tadi, kemudian kita kan 1x24 jam untuk mukim. Jadi belum sampai 1x24 jam itu batal. Belum sampai satu kali, belum sampai 24 jam batal. Iya. Batal tinggal berwudu kemudian usap. Melakukan lagi. Batal, lakukan lagi, batal, lakukan lagi. Kecuali ketika janabah. Ketika junub nabi basah atau melakukan yang semisalnya, maka harus lepas. Ya, harus lepas. Misal antum kentut misalkan, tetap wudu mengusap. Atau BAB wudu tetap mengusap. Seperti itu. Kalau seandainya yang diusap kaos kakinya, sepatunya dilepas baru usap kaos kaki. Iya, tidak mengapa. Masuk. Ya. Jadi khuf itu sepatu, ya. Jadi ulama mengiaskan juga, dikiaskan juga kaos kaki. Kaos kaki juga termasuk. Jadi bukan pakai khufnya tapi pakai sepat kaos kaki misalnya. Tidak mengapa. Ya. Sehari semalam, ya, jangan dilepas, kecuali tadi janabah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa mungkin kita itu tidak batal dalam waktu 24 jam? Sedangkan dalam waktu 24 jam kita itu kan mestinya biasanya kegiatan kita itu tidur. Dan bukankah tidur itu membatalkan wudhu? Mungkin atau tidaknya tergantung yang menjalani. Jadi mungkin saja Pak, mungkin. Jadi malam itu dia murojaah terus kan, ya, minum kopi sambil baca Quran, mungkin itu Pak, ya, mungkin. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, Imam Syafi'i berkunjung ke tempat Imam Ahmad, ya, disediakan air. Sediakan air untuk berwudu, Pak. Sediakan air untuk berwudu. Untuk sholat malam. Ternyata dilihat besoknya airnya enggak berkurang. Ada apa ini, imam besar kok enggak sholat malam? Ditanyakan, kenapa airnya kok enggak dipakai untuk berwudu? bukan seperti itu. Wudhuku tidak batal dari isya sampai pagi, ya. Mungkin yang seperti itu. Allahu a'lam, lupa nah, apakah itu Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, bisa dirujuk lagi kisah. Ya, yang demikian itu tergantung yang menjalani, mungkin saja, ya. Wudhu tidur itu membatalkan wudhu tatkala tidurnya mustagrik, naum mustagrik, tidur yang pulas. Ketika tidur-tidur biasa saja tidak membatalkan wudhu. Tidur tapi masih dengar suara orang, itu tidak membatalkan wudhu. Tidur pulas itu baru membatalkan wudhu. Barakallahu fikum. Paham tuh? Tidak ada yang nanya lagi? Cukup? Kalau tidak ada, kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum.